Saya itu masih ingat, kalau ini tak cerita, tak hadis punya. Saya itu kan ya, di sini ya rapati suge-suge banget. Anyaran kalau ngiyai kan 2005, ibu kalau ini sering gerah. Sering gerah, macam karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin sampai santri sing tak akan bayar. Cung duit ini tak no. Gue bayar gerah ibu ini rumah sakit. Aku seneng duwe kuntek keitu mbak nggak kusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duwe kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anake donyane anake sering ngeluh karena donyane entek nggo ngrumat ibuke. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngrumat ibu berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah yang ngomongin pun. Wong tua aku loros ngentek no dunya. Mestinya jangan bahasa ngentek no dunya, dunya aku tak tasarruf no ke hal yang benar. Nah, alhamdulillah. Mungkin, gue ku nyerah bakat wali. Ngomong gue keliru. Senau jubilah, yakin. Jadi latihan, kalau gue ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lil. Apa sih ngapain? Modok itu jamu bucu, ono pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saya tidak apa-apa kan di training. Lalu sini gue merasa training, sampai pengeran dikai wong judes, ini lo training. Lalu apa gue uji nyali ini sangiran, ini gini daerah-daerah sing uji nyali kan tapi bucu kerengus lu. Wong lanang saya kan senangnya outbound dari uji nyali ngelewati jurang, wah raseru, yakin raseru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Oh aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus isik nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane kok. Depi bojo wae ngamuk. Ora ana tim pengkuat, ora ana safety ne blas iki. Pemenang pas ngirisi berapa ngono peso nih, wah. Oh ngeri uji nyali. Ada uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fat guru. Ala Allah ila ala kum tufkiru. Fat guru mongko ilinga sirakabi ala Allah yang berapa. Paring Allah la ala kum nono sirakabi. Jadi anggar wongko eleng sisi nikmati Allah. Insya Allah la ala kum tufkiru. Mesti jadi pecah. Dawa Ibn Abbas masyur. La'alla fil Qur'an litahkik. Ya la'alla fil Qur'an litahkik. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wamay taqillah jalahu makhroja. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan tah. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan gaya-gayanan tok. Bare ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmat Allah insyaallah lakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak tidak mesti, paham ya? Jadi kalau mesti suara Allah, mesti-mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi bersyarat. Waqala ta'ala wa inta udula meniling-iling sirakabe nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmati Allah, latu suha mongkora iso ngitung sirakabe hak nikmat. Ya mau misalnya kita di bujo kereng, tapi dia anak loro. Eh bayangkan aja bujo musuh saya apa, aku nak gak duwe anak. Sehingga orang kok ndelok bujo ini, tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku radi anak kok apa susah ya. Krisis kan sadar, lah anakku ibu kok bujuku ibu. Sayangnya kok kereng, tapi kerengnya bujumu itu nak ditimbang orang-orang ngalah no seneng em duwe ah. Kemudian nak raini anakmu rana sing mirip bujumu itu so seneng. Masa ibu ngomong itu aku, anak menemua akal, kok bapak ibu, wabah ibu salah ibu sebenarnya. Wa in ta'udula menghitung sirakabe nikmat Allah yang nikmat Allah ta'ala lah tusuh. Maka orang bakal bisa menghitung sirakabe yang nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kula niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalig ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah ndelok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibagas pangeran karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa ing ka wa asyiruhunna bil ma'ruf usano nak ngancani bojo sing apik fa ing karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ta'allahu fi khairan kasira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takono secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpomo sok ben kene ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpomo, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dewe pengenan fa ing garih tumuhunna fa sa antakrahu syai'a wa ja'ala wa fi khairan kasir. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Nak ramah sanggir wong seneng mata ya. Ayo milanti kita bujau ayur judes sampai ramah sampai anggir wong. Ayo milanti milih judes terjantungan kayak mati. Apa apa ramah bareng wong lanang bareng wong lanang gue ya jantungan. Gak ada pilihan nih. Ayo milanti mati kok diamuk sampai mati jantungan mergo anggir wong diramah. Ayo milanti gak ada pilihannya urip, rumah samu gampang tapi urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek ayo milih di. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan wali matur lursi. Mergo bojone elek kan akhirnya rawani, tak ngerteko dhewean. Kene apa? Aku teko ojo bojone elek. Tiap resepsi ra tau teko. Kene apa bojone ora bocah. Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesek. Lagi apa? Nak roh mesti do nyek. Kota iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane sing ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti nek bojone elek mesti do seneng. Dari lagi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti nyek. Daripada ngomong dosa nyek satu ora tajak. Wong nang lanang teko dhewean iku wong saleh. Rajan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing undang yo nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing undang yo padha dene kok ora ditakokno. Urip wis ra ono pilihan. Urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula anggar urip wonten mawon niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajan milih di hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa. Ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Lho kadang orang ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Kok kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya. Mulane harus rasakno donya sanggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Mentak kok kenapa ora mbek bojo tekir ngono jawab. Engko nang ngajak bojo kenapa ngejak ya tekir menamune tekir aku wis. Wis dadi wali dhewe. Soalnya masya Allah karena malam biasa malam yakun lo seneng di konco kuwajo kacu memang guru-guru madrasah yang ngeriin konco kulon ada yang santri nemu papat ada papat hilang kabeh terus ada yang langgar api rupa lucu-lucu ceritanya saya kadang selanggar api selanggar rupa rapopo yang penting iman kura rupa ya hiburan di konco-konco bulet-bulet seneng hiburan. Aku tak tiru bangun bapak. Bangun agar anak konco-konco ini bapak. Tapi seru itu lucu gue nih. Mencerita pegatan. Oke saya ira di bujo. Bukan pun wangsul tengomai. Lo kok pinter bujo mulai tengomai. Kok alamat ya. Oke pinter. Bujo miku pinter. Terus ngerti melok gue loro. Balik nih wong tuan. Wong tuan itu suka. Lu jenenge pinter. Nanti kena di bujo minggat kok mulai doa. Alhamdulillah. Rahmai. Pokoknya tidak sisi api tapi jenis fadkuru ala Allah la'alakum tuflihun. Soalnya yang nikmat.